بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه السلام عليكم. تعلم يا تعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita kemarin membacakan dari soal yang kelima sekalian jawabannya atau beserta jawabannya, dan jawabannya belum selesai atas waktu. Qala rahimallahu ta'ala, wa amma taghyirul munkar bil yad fa yustaratu alla yu'addiyal munkaru ila ma huwa ankar minhu wa ala wa alla yusira fitnatan bil khuruj ala al hakim. Ini ucapan dari Syekh Mubil rahimahullah taala, perlu diperhatikan bagaimana tanggapan beliau tentang merubah kemungkaran dengan tangan. Bagaimana syaratnya? Beliau mengatakan, adapun merubah kemungkaran dengan tangan, maka disyaratkan janganlah kemungkaran tersebut yang dirubah dengan tangan mengantarkan kepada apa yang lebih mungkar daripada kemungkaran yang tadi dirubah dengan tangan. Dan janganlah perubahan kemungkaran dengan tangan tadi akan menebar fitnah, yakni dengan sebab atau merubah kemungkaran dengan sebab dengan cara al-khuruj alal hakim akan menebar fitnah. Maka di sini seorang yang mengetahui tentang keadaan suatu tempat atau suatu komunitas atau suatu masyarakat, bahkan juga suatu negara yang dipilih seorang hakim, di sana adalah seorang hakim yang tidak menerapkan hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mau mengadakan ingkar dengan tangan, syaratnya adalah jangan sampai nanti menebar fitnah dengan sebab ingkar tersebut terhadap hakim, yakni al-khuruj alal hakim. Dan perhatikan sebagaimana yang telah disebutkan oleh ahlul ilm. Bahkan kita bilang mungkin kalau ulama-ulama hari kita atau ulama yang sejaman dengan kita ini rata-rata mengatakan, bahkan mereka kita bilang mungkin semuanya, dengan adanya khuruj alal hakim maka fitnah tidak bisa dihindarkan. Banyak orang yang bebas dari perkara tersebut ikut menanggung risikonya. Ikut menanggung beban berat terhadap perkara yang tadi disebabkan adanya ingkar dengan cara al-khuruj, berontak atau keluar dari ketaatan terhadap seorang penguasa yang dianggapnya sebagai orang yang telah keluar dari Islam ataupun telah fasik sehingga wajib diingkari dengan tangan. Maka kembali kepada pertanyaan, yaitu pertanyaan kelima. Perhatikan di sini. Fal taghyirul munkar bil yad waridun kama fa'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab am hadza yahrumu fi zamanina kama yazumu ba'dun nas wa yaqulun yakfi bil lisan atau yakfi al lisan atau yakfi bil lisan. Apakah merubah kemungkaran dengan tangan? Warid yakni maknanya ada sunnahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ataukah merubah kemungkaran dengan tangan ini adalah haram di zaman kita, dilarang di zaman kita sebagaimana yang dianggap oleh sebagian manusia dan mereka berkata cukup dengan lisan. Maka jawabannya tadi telah kita dengar, yaitu adapun merubah kemungkaran dengan tangan, maka disyaratkan janganlah mengantarkan kemungkaran tadi yang diingkar dengan tangan, mengantarkan kepada perkara yang lebih mungkar dari perkara yang diingkari tersebut. Dan janganlah akan menebar fitnah dengan sebab khuruj atas seorang penguasa yang dianggap sebagai orang yang wajib untuk diingkari dengan tangan karena kekufurannya atau karena kebusukannya dan yang semisalnya. Kenapa kita sebut seperti itu? Karena telah lewat bahwasanya masalah khuruj alal hakim fasik, ini adalah masalah kemarin, masalah istiadiyah. Perhatikan, ini kalimat yang penting bagi antum semuanya, bagi kita semuanya. Masalah khuruj alal hakim al fasik adalah masalah istiadiyah. Kedalaman berapa kemarin? Tolong dilihat. Masalah al-khuruj alal hakim fasik adalah masalah apa? Ijtihadiyah. Dan ini perlu diperhatikan bagi mereka yang sering berbicara dikit-dikit masalah ijtihadiyah. Konsekuensinya harus toleransi terhadap orang-orang yang memiliki sifat apa? Sifat teroris. Sifat terorisme dan semisalnya yang mereka beristihad atau memandang bahwasanya masalah ijtihadiyah maka boleh milik ini boleh milik itu dan enggak adanya apa ingkar. Karena mereka menetapkan bahwasanya masalah ijtihad adalah masalah yang enggak boleh diingkari. Tapi mereka tidak komitmen di atas perkara ini. Ya kan? Bahkan mereka memaki-maki, mengecam dengan kecaman yang sangat tajam terhadap orang-orang yang mengingkari kemungkarannya seorang penguasa. Baik ini fasik ataupun kafir. Berarti di sini wa ya mas'alatun istidiyatun ayya mas'alatul khuruj 'alal hakim al muslim idza fasaqah. Jadi masalah istidiyah ya ini masalah khuruj keluar dari ketaatan terhadap seorang hakim muslim jika dia telah fasik. Apa makna fasik? Khuruj anit ta'ah. Keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Itulah fusuk. Itulah kefasikan. Bagi mereka-mereka yang sering mengumbar kalimat masalah istiadiyah, masalah istiadiyah enggak boleh adanya ingkar. Seharusnya mereka apa? Toleransi terhadap orang-orang yang berseberangan dengan mereka dari kalangan orang-orang yang memiliki apa? Pemahaman dan memilih bolehnya apa? Beruntak. Tapi mereka mengecam bahwa ini adalah takfiriyun. Mereka pernah khawarij dan yang semisalnya. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Kemarin telah kita ihalakan, kita arahkan kepada kitab yang terkait dalam masalah ini dalam kitab Maratibul Ijma' karyanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Ma'anak dia. Di sana ada naqd yaitu apa? Kritikan dari atau komentar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ini adalah masalah yang sangat gamblang bahwasanya dilewati di sana. Maka kalau itu perhatikan. Di sini Syekh Muhammad rahimahullah taala mengatakan wa ya mas'alatun istiadiyatun ayy mas'alatul khurut alal hakim idza fasaqah. Jumhur ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah la yujizuna al khurut alal hakim muslim idza fasaqah. Mayoritas ahli sunnah tidak membolehkan keluar dari ketaatan seorang hakim, maknanya berontak. Hakim yang muslim apabila dia fasik. Wa minhum man yujizu, di antara mereka ada yang membolehkan. Ini ahli sunnah. Wa minhum, minhum yang kembali kepada siapa? Ahlu sunnah ada yang membolehkan dan berdalil dengan perbuatannya Hasan, Husain bin Ali. Perbuatannya Ibnul As'as dalam keluarnya dia memberontak Yazid dan juga perbuatannya Muhammad bin Hasan al-Mulaqab bin Nafs Zakiyah. Dan juga perbuatannya Zaid bin Ali dan jamaahnya dan juga ada sahibnya Imam Ahmad. Juga waktu itu sampai akibatnya juga beliau terbunuh. Sahabat Imam Ahmad. Siapa yang ingat namanya? Beliau juga terbunuh dalam masalah khurut alal hakim. Maka itu perhatikan. Cuma ulama-ulama kita pada hari kita ini, mayoritas khususnya di zamannya seperti ini, semuanya melarang. Melarang berontak terhadap seorang penguasa apabila telah fasik, bahkan kafir pun, penguasa yang kafir pun juga perlu dipertimbang antara mafsadah dan maslahatnya, antara kerusakan yang diakibatkan dengan adanya pemberontakan atau antara maslahat atau kebaikan dengan adanya apa perbuatan tersebut. Semua pun memilih bahwasanya tidak boleh walaupun kafir, kecuali memang apa di sana ada don golib kuat benar-benar akan apa membawa ke kebaikan. Ini sang mukbil itu sendiri. Ya kan? Dalam sebagian kitabnya beliau seperti itu. Maka kalau itu perhatikan di sini, kita enggak boleh kemudian ya kan menggambarkan satu permasalahan dalam perkara ini. Khususnya di negeri seperti negeri kita Indonesia ini mayoritas adalah kaum muslimin dalam keadaan apa? Bodoh tentang agamanya. Bodoh tentang agamanya baik masalah akidah dan yang lainnya. Maka tidak ada manfaatnya. Tidak ada kebaikannya. Bahkan yang buruk inilah yang akan dirasakan oleh semua lapisan kaum muslimin. Baik yang dari kalangan ahlu tauhid. Atau dari kalangan ahlu bidah. Atau dari yang lainnya. Dari kaum muslimin. Maka dikatakan di sini. Wa'ala yusira al-fitnatun. Wala yusra fitnatan bil khurut alal hakim. Yakni dengan sebab khurut alal hakim janganlah akan menyebar fitnah, akan menebar fitnah di mana-mana. Dan ini akan terjadi enggak bisa dipungkiri. Di mana adanya suatu pemberontakan terhadap penguasa kaum muslimin seperti di negeri kita ini pasti akan kemungkaran dan keburukan akan semakin jelek. Seperti di Irak, seperti di Yaman. Ya kan? Di Yaman baru-baru ini buktinya apa? Dari kalangan Syiah Rafidhah memberontak penguasa muslim, siapa? Ali Abdullah Saleh. Dan sekarang ujungnya apa? Negara enggak berbentuk negara lagi. Di Libya dan di yang tempat yang lain enggak akan ada kebaikan yang apa? Yang positif ataupun yang maksimal, bahkan keburukan yang ada yang enggak bisa lagi dibendung. Apalagi di negeri seperti negeri kita ini. Maka itu kita mengecam, kita mengingkari terhadap mereka siapapun dia orangnya yang upaya untuk melakukan hal-hal tersebut. Maka paling utama dalam situasi seperti ini adalah adanya dakwah yang dikatakan di sana apa adanya apa tasfiyah wa tarbiyah. Adapun menjelaskan tentang kemungkaran kekufuran masalah demokrasi, apa? Atau seperti masalah pemilu, di situ ada beberapa kemungkaran yang sangat besar. Ini perkara yang enggak mungkin bisa dihindari, harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena termasuk hukum Islam, termasuk hukum Allah, termasuk apa yang terbentang dalam Al-Qur'an dan sunnah. Nah, maka kita tetap menjelaskan kepada kaum muslimin. Siapa yang mau ngambil silakan, siapa yang enggak mau mengambil itu adalah risiko pribadi masing-masing. Dan tentunya menjelaskan seperti ini. Ya kan? Tidak gampang kemudian asal bunyi, tetapi harus juga disandarkan kepada ahlul ilm. Dikembalikan kepada ahlul ilm seperti kitab yang telah kita baca dalam sore hari ini dan juga kitab yang lain yang banyak sekali telah kita baca. bahwasanya hal tersebut adalah rujukannya kepada ahli, bukan kepada masing-masing orang yang punya pendapat atau punya apa pikiran. Daib. As-su'ul sadis, pertanyaan yang keenam. Man ta'lamu fi hadzal zaman min al-ulama alladhi yurawitsuna hadhihi wa alladhina yurawitsuna hadhihi ad-di'ayah wa yalmizuna ahla sunnah biha min ulama as-su'. Pertanyaan yang keenam. Siapa yang engkau ketahui wahai Syekh di zaman ini dari para ulama, mereka yang melariskan provokasi ini, propaganda ini, dan menyindir ahlu sunnah dengan propaganda tersebut dari para ulama-ulama su, ulama-ulama yang dikatakan ulama su ini banyak sifatnya, banyak apa bentuknya, banyak apa dari sisi apa pemikirannya. Dari kalangan ulama-ulama sufi, ulama demokrasi, ulama yang membuntut terhadap penguasa, apa kata penguasa, diiyakan, diaminkan. Penguasa bilang walad dolin, seorang alim bilang apa? Amin. Nah, walad dolin, amin. Wes, pokoknya mengaminkan semua apa yang dikatakan oleh para penguasa. Ini termasuk ulama su, seperti kemarin yang telah kita lewati seperti apa? Siapa? Siapa ulama usul di antaranya? Yang telah kita lewati. Dari kalangan orang-orang Afgan. Siapa? Siapa? Yang dikatakan Togut oleh Sam Mukbil. Di awal pembahasan. Siapa? Coba ingat. Siapa? Mujadidi, ayo itu. Mujadidi ini termasuk ulama-ulama usu. Yang dikatakan Tawgut. Dan yang lainnya. Dan banyak dari ulama-ulama usu. Ulama-ulama sufi. Yang mereka disebut saya mengukur sebagai apa? Bukun ala demokratia. Kemana buk? Buk apa? Apa mana buk? Ba, wawo, kof, buk. Apa buk itu? Genderangnya apa? Genderangnya apa? Pemahaman demokrasi. Jadi mereka yang apa? Yang menyambut gegap gembita dengan pesta demokrasi dan yang semisalnya. Siapa yang menyambut? Ulama usu. Diantaranya adalah mungkin diantara mereka yang keluar dari Jamaah Islamiyah. Pada diri kita ini termasuk Khabis Nal Khubasa seperti Firda dan kawan-kawannya. Khabis Nal Khubasa. Nah itu, perhatikan. Al-jawab alladhi adhkuruhu fi hadha zaman Imam Dhalal Khumaini. Itu termasuk ulama usu. Fa innahu sakhara ida'atahu lisabbil wahabiyah wa tahdhir minal wahabiyah. Itu termasuk ulama usu di mana mereka yang telah sering ya, menggelari siapapun yang mengamalkan sunnah dengan istilah Wahabiyah. Dan ulama usu ini bukan sekedar ketika mengucapkan Wahabiyah itu kemudian ulama usu. Tidak. Yang menyambut semua keburukan yang disuarakan oleh siapapun orangnya, bahkan dia termasuk corongnya, yaitu ulama usu. Termasuk ulama, ulama usu. Jadi yang disebut di sini, yang aku ingat zaman ini adalah Imam Ad-Dalalah, pemimpin kesesatan, yaitu Khumaini. Fa innahu sakhara ida'atahu. Apa nama sakhara? Menyebarkannya, menjalankannya. Ya kan? Apa makna ida'ah? Radionya. Ya kan? Untuk mencela Wahabiyah dan berikan peringatan, tahdir, peringatan terhadap kaum muslimin ataupun dari orang-orang yang sependapat dengan dia dari Al-Wahhabiyah. Tsumma ba'da dzalika aidan ar-Rafidah sawa'an kanu fil Yaman am fi ghairi Yaman. Kemudian setelah itu, setelah Khomeini ini, Rafidah secara menyeluruh, baik mereka sama saja berada yang berada di Yaman ataupun di selain Yaman. Wa dzukrul an misalan min Sa'da. Yadunul amatu annahu yumtiru bil ghais. Qala qad akhraja Khalid yani al-Amir Khalid rahimahullah inda an kana amiran nahwa kada wa kada alladzina yuriduna ay yukharribu al-madhhab. Walakin bihamdillah yaqul qad zahafat Aden wa qarabat Aden sayatil faraj min kibali Aden. Yaltamisul miskin al-faraj min as-suyu'iyah. Dan sekarang yang saya ingat sebagai contoh adalah dari Sa'dah. Yadunu al-amah, orang awam menganggap bahwasanya dia yumtiru bi ghais, yakni kayak apa? Apa kayak apa kayak? Kayak turun hujan, seger. Ya kan? Dia berkata telah qad akhraja Khalid, yakni al-Amir Khalid rahimahullah inda an kana amran nahwa kada wa kada alladzi yuriduna ay yakhruju ay yukharribul madhhab. Yakni Khalid yaitu Amir. Yang Amir yang ada di negeri Yaman. Qadarullah bahwa tatkala dia itu sebagai amir, dia mengeluarkan, yakni apa, telah mengeluarkan orang-orang, artinya apa, telah mengutus orang-orang yang ingin merusak madhab. Akan tetapi bilhamdillah, segala puji hanya milik Allah, dia berkata, ya kan, qad zahafat Aden wa qarabat Aden sayatil farad min qibal Aden. Ini wallahu alam, ini kalimat yang diinginkan di sini sebagian orang bahwasanya akan ada suatu perkara kebaikan yang akan datang. Tapi ternyata apa? Suyu'iyah yang diharapkan. Suyu'iyah yang diharapkan adanya akan ada membawa kebaikan ini. Suyu'iyah dari kalangan komunis. Nam lau ja'atka ya miskin. La sahabat li bilihyatika. Wastahallat ma haramallah. Ya, ini kalau memang datang, seandainya memang datang kepada engkau, wahai orang yang miskin, yang miskin ilmu, akan menyeret jenggotmu dan akan menghalalkan semua apa yang Allah haramkan. Fasyialahu mawakif sayi'ah di dalam muslimin min zaman qadimin. Syiah ini, mereka memiliki beberapa sikap-sikap yang sangat buruk melawan kaum muslimin dari zaman sudah sangat lama, sejak dulu. Waqat akhbara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Adz-Dzahabi wa tilmidhu Ibnu Katsir salah satuhum akhbaru anna lirafida mawakifa ditil muslimin ma'al yahud wan nasara. Yani Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga muridnya Adz-Dzahabi, juga muridnya yang lain Ibnu Katsir, ketiganya memberitakan, perhatikan, bahwasanya Rafida memiliki sikap-sikap yang sangat berbahaya melawan kaum muslimin, yakni dia bergabung bersama Yahudi, bersama Nasara. Perhatikan, jadi mereka ini, Rafidah ini koalisi dengan kufar Yahud dan kufar Kristen. Bergabung untuk apa? Melawan kaum muslimin, dan ini fakta. Di mana saja, alul bidah diantaranya adalah Syiah dan Sufi, dan yang semisalnya, bergabung dengan siapapun dia orangnya, yang penting bisa apa? Menuai atau memanen dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang penting ahlu sunnah bisa dipunakan, bahkan kaum muslimin secara menyeluruh. Perhatikan dalam catatan kaki, amma Ibnu Taimiyah fabi kitabi minhajus sunnah, wa amma Ibnu Katsir fabi bidayah wa nihayah, wa amma Dzahabi fabi al-muntaqa mukhtasar minhajus sunnah. Adapun kalamnya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya minhajus sunnah, adapun Ibnu Katsir dalam kitabnya dalam bidayah wa nihayah, adapun Ibnu Dzahabi dalam kitabnya al-muntaqa ringkasan dari minhajus sunnah. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ada sekitar 5 jilid tebal punyanya Ibnu Taimiyah, ini Minhajus Sunnah. Ini adalah kitab yang sangat istimewa sekali dalam pembahasannya terkait dalam masalah apa? Menghabisi, membongkar dari apa? Urat-uratnya sampai ke ujung-ujungnya semuanya dari kalangan Syiah. Minhajus Sunnah Nabawiyah ini. Baik. Tsumma ba'da dzalikum al-khabits ar-rafidi imam ad-dalal al-khumaini yaqul awwalan nabda'u bi makkah tsumma nakhruju ila falastin Kemudian setelah mereka itu semuanya, jadi apa? Khomeini dan juga Syiah setelah secara umum, ya kan? Imam Dalala ini, khabis, Rafidi, Khomeini, dia berkata, pertama kita memulai dari Mekah. Kemudian setelah itu kita keluar ke menuju Palestina. Ya kan? Hadza sya'nuhum annahum yunaffirun. Nah, perhatikan, inilah keberadaan mereka. Bahwasanya mereka ini adalah senantiasa membuat tanfir. Orang tanfir. Hah? Mengkondisikan kaum muslimin agar lari dari ahlu tauhid. Dan agar membenci ahlu tauhid. Dan agar memberantas keberadaan ahlu tauhid. Inilah keberadaan mereka. Wa aydan rasulun dalil yud'a Muhammad ibnu Alawi al-Maliki. Rasulun dalil. Juga ada rasul dalil. Lelaki yang sesat. Yang disebut dengan Muhammad ibnu Alawi Maliki. Nah ini. Mahfum? Alawi Maliki. Wa akhar wa Abu Ghuddah. Nanti tahu Abu Ghuddah. Siapa Abu Ghuddah? Kalau Alawi al-Maliki sudah masyhur, ya kan? Kalau Abu Ghuddah, muridnya, murid yang paling patuh terhadap siapa? Terhadap Zaid al-Kawasari, Abu Ghuddah. Nah, yang dia berpura-pura menyuarakan dakwah salafiyah yang pernah di Riyadh, tapi dia musuh bebuyutan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pembentangan terhadap Abu Ghuddah ini ada dalam kitab Muqaddimah Tahqiq Syarah Aqidah Tahawiyah punya Syekh Nasr Al-Albani rahimahullah taala. Antum baca dalam muqaddimah yang panjang. Ya kan, yang dibawakan oleh Syekh Nasr Al-Albani dalam syarah dalam Tahqiq Syarah Aqidah Tahawiyah yang telah ditahqiq oleh Ibnu Abil Izz rahimahullah taala, ditahqiq oleh Syekh Nasr Al-Albani rahimahullah taala, di sana ada muqaddimah panjang disebutkan tentang keberadaan Abu Ghuddah ini. Seorang yang muta'assib, fanatik berat terhadap mazhab Hanafiyah. Ya kan? Nah, kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani hafizallahu taala di sini, berarti kan di sini, ini tadi belum saya baca. Dan pernah kita lewati banyak berkali-kali kita lewati dalam apa? Dalam mukadimah yang panjang dibawakan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam kitab apa? Tahqiq Syarah Aqidah Tahawiyah. Nah, kalau Syekh Nasiruddin Al-Albani hafizallahu taala rahimahullah anhu dari Abu Ghuddah ini annahu kana yasubbul Wahhabiyah alal manabir. Dulu orang ini mencela Wahhabiyah alal manabir ini apa? Melalui apa? Mimbar-mimbar. Yang mimbar Jum'ah. Berkhutbah. Mereka, ya kan? Ataupun orang-orang ini dantaranya adalah Abu Ghuddah ini mencela apa? Wahhabiyah. Falamma ja'a ila Riyadh liyudarrisa fa'idha huwa yatalawwan. Nah, tatkala dia datang ke Riyadh untuk mengajar, ternyata dia apa? Apa? Bungklon. Apa nyata lawan bungklon. Di antaranya siapa? Abu Ghuddah dan juga siapa? Siapa yang lain? Yang kenal dengan orang yang bungklon karena dunia. Siapa? Abdurrahim. Siapa? Abdurrahim siapa? Tahan. Abdurrahim. Tahan. Nah. Bangun, Aris. Bangun. Jangan tuh. Abdurrahim Tahan. Yang dikatakan oleh Syekh Nasr Al-Albani, tahanallahu tahna. Tahanallahu tahna. Semoga Allah mendeplok dia, biar apa? Lembut menjadi tepung. Terahim, tahan. Karena mencela Syekh Nasr Al-Albani. Ya kan? Menghabiskan umurnya dalam perkara yang bermanfaat, katanya. Dikatakan waktu tadi. Dulu pernah kasetnya kita kirim ke Indonesia pada tahun 94. Dari negeri Saudi Arabia. Ke Indonesia, entah siapa dulu yang mendapatkannya. Kesannya saya nasir tentang apa? Tentang Abdurrahim Tahan yang pernah di Libya. Abdurrahim ini dan sebagian salafi di Indonesia waktu itu karena terpedaya dan sangat senangnya dengan seorang ustadz dari luar negeri, seorang syekh, maka berduyun-duyun ngaji ke sana. Nah, karena Indonesia rata-rata apa? Anak Indonesia salafi rata-rata apa? Jauh dari alul ilm. Ketika ada seorang yang disebut dengan syekh, walaupun siapa punya orangnya, maka langsung didatangi. Seperti datangnya siapa? Sarif Hazza. Juga seperti itu. Perhatikan. Jadi falamma ja'ala al-irad yudarrisa fa idza huwa yatalawan. Ini Abu Qudda ini tatkala datang ke Riyadh, tiba-tiba dia apa? Bungklon. Kenapa? Karena kepentingannya, kepentingan apa untuk apa cari? Cari dunia. Dan banyak sekali ya kan orang-orang Indonesia di antaranya terkhusus orang Indonesia yang mendapatkan apa? Beasiswa belajar ke negeri Saudi Arabia, juga yatalawan. Rata-rata apa? Bungklon. Ketika pulang ke Indonesia, yang dulunya sufi ya sufi, yang dulunya apa? CI ya CI, yang dulunya NII juga NII, yang dulunya organisasi juga organisasi, yang dulunya ikhwani juga ikhwani, dan yang semisal kenapa? Karena bungklon. Dan ini banyak. Banyak yang mendapatkan gelar juga gelar doktor. Dan akidah dalam ijazahnya dan dalam rapotnya nilainya apa? 100. Kalau usia dalam masalah akidah, nilainya berapa? 100. Tapi pulang ke Indonesia jadi apa? Halik, tong jenggot. Kemudian apa? Bacaannya koran, televisi. Kemudian apa? Membela organisasi yang di sana mungkin bisa apa? Bisa memenuhi breng-brengnya. Yang penting brengnya apa? Mantap di atas apa? Tungku. Jangan sampai goyang. Inilah orang-orang yang disebut dengan bungklon. Wa kadza aidan mimman yuhadzir. Kasir min ulama isu min al-azhariyin. Tengok di sini. Juga banyak sekali dari orang-orang yang memberikan tahdir terhadap Wahabiyah. Wahabiyah ini adalah suatu kalimat istilah. Cuma kita apa mengikuti hikayatul kisah. Kalau kita hikayatul kisah, boleh menyebutkannya. Pada dasarnya kita bukan Wahabiyah. Ahlus Sunnah bukan Wahabiyah. Salafiyun bukan Wahabiyah. Ya kan? Karena kita tidak taklid terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tidak menisbatkan agama kita kepada beliau. Dakwah kita kepada beliau tidak. Cuma kita ini apa? Hikayatul hal atau hikayatul kisah dibolehkan. Ya kan? Seperti kita mengatakan, ya kan? Si fulan. Ya kan? Disambut dengan tepuk tangan. Ya kan? Tepuk tangan enggak boleh kecuali apa? Untuk siapa? Perempuan. Itu pun dalam ketika salat. Adapun untuk laki-laki adalah tasbih. Ya. Tapi kita mengucapkan bahwasanya disambut dengan tepuk tangan. Hore dengan tepuk tangan. Maksudnya apa? Hikayatul kisah. Menceritakan tentang kisah saja. Maka kalau itu perhatikan tahdir terhadap Wahabiyah dari kalangan ulama usul adalah seperti apa? Dari kalangan ulama Azhariyin. Nah. Apa maksud dengan Azhariyin? Mereka-mereka yang ada di Jami'ah Universitas Al-Azhar di Mesir. Dan banyak orang Indonesia yang ada di sana. Ya kan? Ribuan. Ya kan? Yang mengaku Salafi, menurut ceritanya sebagian orang dulu 7. Dan berapa bilangannya? Sekitar 7 ribu. Dari Malaysia sekarang berapa ribu yang mengaku Salafi cuma 1. Nah itu perhatikan. Ada seorang yang namanya Ridwan dari Padang. Kemarin datang ke Dusun Bakti. Ya kan? Dia kuliah di Al-Azhar. Tak tahu itu apa Jawa Siti ya. Tak tahu apa itu Fathul Majid. Tidak tahu apa itu akidah tahawiyah. Ya kan? Setelah dia dengar, kok enak. Pelajaran ini kok enak. Dengar dari yang lain, baru dia tahu tentang akidah. Wasilah dari tempat yang lain, bukan dari Al-Azhar. Ini orang yang namanya Ridwan, dari Padang. Kawannya orang sekian yang namanya Alif. Tapi beda apa? Beda apa? Beda dalam persimpangan jalan. Di sana belok ke sana, belok ke sana. Nah itu. Ketika menemui persimpangan jalan, ada sana jasa simpang 3. Nah, satunya sana, satunya ke sana. Nah itu perhatikan. Baik. Baru kemarin datang ke Dusun Bakti. Dan juga pernah diboyong Densus 88 ke Jakarta. Gara-gara apa? Gara-gara terduduk apa? Termasuk teroris. Integrasi, deportasi dari Malaysia dibawa ke Jakarta, dipanggil gara-gara apa? Teroris. Kenapa? Karena diketahui dari HP. Antum tahu yang punya sekarang yang punya HP itu apa? HP Hendro itu. HP Hendro ini banyak masalah. Ya kan sudah berlaku lama sebelum saya Yahya dan yang lain memberikan tentang HP Hendro ini. Itu saya sudah bilang, HP Hendro itu adalah sumber setan. Sudah berkali-kali. Ya kan? Terakhir ini ada nasihat dari saya Yahya, ya kan dari para penggemar HP Hendro ini, ya kan? Supaya dibikin hari raya saja, Hendro Eid. apa? Di hari rayakan apa di? Bikin apa? Diletuskan pakai mercon. Nah itu api indro. Perhatikan, gara-gara api itu, ya kan? Karena sering dikirim oleh MMI, ya, gambar-gambar dan semisalnya, akhirnya apa? Dia akhirnya tertuduh sebagai seorang yang dianggap sebagai gerombolan teroris. Nah, seperti itu. Maka hati-hati. Teman-teman dikirimi gambar-gambar, dikirimi ini, dikirimi sampah. Dikira sampah ternyata apa? Itu manfaat bagi orang-orang yang punya kepentingan. Taib. Ini tentang Al-Azhar. Maka kata saya Mubil. Saya Mubil menceritakan tentang apa? Dari murid-muridnya. Murid-muridnya bilang, kami belajar di Al-Azhar mendapatkan kebusukan. Tapi kami belajar di Fakultas Kedokteran mendapatkan apa? Ketaatan. Jadi ketika para santri itu, ketika para pelajar, para mahasiswa ini di Azhar yang didapatkan apa? Kebusukan. Tapi di kuliah kedokteran di sana apa? Banyak iltizam yang terlihat. Nah itu. Ini kisahnya sebagian santri, sebagian murid yang datang ke Syekh Mukbil menceritakan tentang apa yang dia jalani di Al-Azhar. Mafhum? Dan ini yang dipuji-puji oleh siapa? Ubad al-Jabiri. Ya kan? Musuh bebuyutan Damaj. Ya kan? Perhatikan. Dia memuji bahwasanya Jami' al-Azhar adalah Jami' al-Ariqah. Mana Ariqah? Ariqah itu adalah suatu gambaran yang penuh yang sangat istimewa. Padahal di situ adalah penuh dengan akidah Asy'ariyah. Dan mandat tidak jelas dan yang lainnya. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara dongkolnya dengan Ahlussunnah akhirnya apa? Kecemplung lubang dia tak terasa. Nah, kalau itu, hati-hati dengan dongkol kepada Ahlussunnah. Dan nyemplung kepada lubang Ahlul Bidah dia enggak terasa. Dikiranya sudah masih apa? Masih di apa? Masih tempat wangi saja, padahal sudah apa? Sudah busuk. Ya kan? Campur belatung. Ya kan? Nah, campur comberan. Tapi dia merasa apa? Ahlussunnah. Nah itu. Ini gara-gara apa? Melawan kebenaran. Hati-hati. Siapa dari kalangan ulama usul dari kalangan Azhar? Azharin ini Muhammad Al-Ghazali. Taran yakul al-Wahabiyah, wa taran yakul Salafiyah. Sekali enggak ngomong Wahabiyah, sekali ngomong Salafiyah. Katsir minal Azhariyin li'annahum mukharrifun. Fahum yuhadziruna minal Wahabiyah. Katsir, banyak dari kalangan Azhariyin, banyak dari kalangan orang-orang yang berada di Al-Azhar. Ya kan? Orang-orang yang dari Azhar ini, karena mereka mukharrif, banyak yang mentahdir Wahabiyah. Kenapa? Karena mereka mukharrifun. Itu mana mukharrif? Sahabul khurafat. Itu mukharrif. Kharrafa yukharrifu mukharrif. Nah, sahabul khurafat. Fahum mereka yuhadziruna minal Wahabiyah. Watajidu sufiyin warrafidha wa ala dunia. Juga engkau mendapati orang-orang sufi. Dan rafidha. Dan juga orang dekat dengan ahlu dunia. Apa ahlu dunia? Orang yang apa? Gandrung dengan perkara-perkara dunia. Hatta ahlu dunia falladhi yartasi inan haitau yakul anta Wahabi. Nah, orang-orang yang gandrung dengan perkara dunia, yang penting duit. Duit. Mata duitan. Apa? Matri. Ya kan? Cowok matri. Bukan cewek saja. Cowok matri. Nah ini. Ahlu dunia. Alladhi yartasi. Idza naita yaqul anta wahabi, yang dia menyuap atau yang menerima suap, jika kau larang maka wahabi. Arasi wal murtasi finnar. Apa makna arasi? Yang menyuap. Murtasi yang menerima suap. Nah, jika dilarang, jika kau larang maka dia bilang engkau wahabi. Itu sataruna biadil kalimah. Mereka membuat tameng dengan kalimat ini. Sekarang ini banyak manusia yang sekarang ini cerdas. Kemarin saya jumpa seorang awam. Ya kan? Ada seorang yang tenir. Berkopiah dan pakai jenggot. Itu kopiah topeng katanya. Tentu. Rentenir. Apa rentenir itu? Lintah darat. Lewat di situ samping dia. Orang awam ini membawa pakan satu bongkok. Satu sepeda motornya. Sambil lungguh gini dan duduk sama di atas sepeda motornya. Dan saya di sampingnya. Orang ini lewat, jenggotnya agak panjang, pakai kopiah, pakai lobi, dan apa semasalahnya. Lewat gini, itu top, itu apa? Lobi topeng, kopiah topeng. Hah? Kopiah topeng. Ketua topeng itu. lewat gini ser gini ke kantornya ya. Langsung dia langsung nyambut. Ayo. Iku itu enggak apa-apa nih. Iku Densus apa lagi. Ah, perhatikan. Kenapa kok topeng? Dengan jenggot agak dipelihara, rambut patuknya agak hitam, kayak pakai dengkul sapi, kopiahan, sarungan, Masya Allah, Pak Yai Ustadz, Mumtaz. Ternyata apa? Lintah? Lintah darah. Nah itu namanya apa? Kopiah atau? Topeng. Nah, ini. Banyak itu, jubah-jubah topeng. Nah, seperti itu. Jadi atas satu Nabi Adil Kalimah. Jadi kenapa bilang begitu? Kenapa? Biar dia tidak tercela. Jadi sebagaimana yang dikatakan Ramadni bidaiha wan wan salat, ya kan? Taen yang anu wong nur dia ini nyelinap. Orang lain mengatakan apa? Ay, kamu yang ngisik. Nah itu. Dia yang makan nangkanya, kita yang kena? Kita? Ketanya. Ini perhatikan ya Yahwa. Ini perhatikan ini di antara mereka-mereka yang menebar kalimat al-Wahhabiyah. Jadi perhatikan di sini ya Yahwa. Kalamnya Syekh Muqbil ini, antum harus paling enggak, kalau enggak hafal ya diingat. Ini sumbernya. Bagaimana ucapan Wahhabiyah yang selama ini menyebar dari siapa? Orang-orangnya. Dari para khubasa. Para buntutnya penguasa di antaranya. Orang-orang sufi. Buk. Apa buk? Hah? Apa buk ini? Apa? Genderangnya. Nah, genderangnya para penguasa. Nah, gitu. Taib. Gimana waktunya? Habis? Taib. Insya Allah kita cukup sampai di sini dulu dan... Alhamdulillah.